Wafidina azabullah, bapak-bapak yang semoga Allah memberikan hidayah kepada hati-hati antum sekalian. Di antara yang disebutkan ada syair yang sangat masyhur, yang sendaknya menyindir diri-diri kita. Penyair yang saleh mengatakan, malam yasbir alal ilmi sa'ah, fal yasbir alal jahmi sa'anah. Siapa yang tidak mau bersabar duduk di dalam majelis ilmu satu jam saja, maka siap-siap dia menjadi orang yang bodoh selama setahun. Yang dia ketahui itu saja. Karena apa? Tidak mau bersabar. Baru 10 menit sudah geser kanan, geser kiri. Sudah enggak sabar. Bagaimana perkataan mereka? Dan lihat bagaimana Ibnu Hazmullah dari gurunya Imam Bukhari dan Imam Bukhari sendiri, kemudian Imam Ahmad dan murid-muridnya. Semangatnya mereka menggali ilmu. Dijelaskan bahwasanya kalau ada taklim, ada ceramah yang di sana menjelaskan kalau Allah, kalau Rasul, kalau sahabat, laisa bidzalimin, mereka itu sehari sebelumnya sudah berada di lapangan-lapangan. Bahkan dijelaskan di zamannya Imam Bukhari dari gurunya juga dijelaskan bahwasanya ketika mau digelar taklim, banyak sekali mereka yang tidur di jalan-jalan. Sampai orang-orang itu berkata, kalau yang tidur di jalan itu Imam Majnun, Imam Tolabul Hadis, orang gila atau dia seorang menuntut ilmu. Kenapa? Karena mereka semangat dalam ilmu, enggak apa-apa bercampur dengan orang gila tidur. Kalau sekarang anda melihat bagaimana kendaraan ada, motor ada, semuanya ada, penginapan ada, tapi mereka tidak semangat di dalam ilmu.